Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini, Selasa 5 Mei 2020, dibacakan Ilham. Airlangga ramal ekonomi RI anjlok jadi 2,3% pada 2020. Pulau Serabu Kecil disiapkan menjadi rumah sakit darurat corona. Usai longgar lockdown, Malaysia beber strategi hadapi corona. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, permintaan Wali Kota Banda Aceh kepada PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Aceh untuk menggratiskan rekening listrik rumah ibadah akibat wabah virus corona ditanggapi oleh General Manager PLN Aceh, Jeffrey Rosiadi. Kebijakan keringanan biaya listrik adalah domainnya Kementerian ESDM atas persetujuan dari pemerintah pusat. PLN hanya bertindak sebagai operator yang melaksanakan kebijakan tersebut. Jeffrey menjelaskan sebulan lalu pemerintah membebaskan tagihan listrik bagi pelanggan golongan rumah tangga atau R1 450 volt ampere dan pemberian diskon 50% bagi pelanggan golongan rumah tangga 900 volt ampere bersubsidi. Kebijakan itu, kata Jeffrey, telah dituntaskan oleh PLN Aceh sejak keputusan diambil oleh pemerintah pusat. Kemudian pada 29 April 2020, pemerintah melalui rapat terbatas mengeluarkan keputusan pembebasan biaya tagihan listrik dan pemberian token gratis bagi pelanggan tarif B1 per 450 dan I1 per 450 volt ampere. Lebih lanjut, General Manager PLN Aceh menyatakan regulasi keringanan biaya listrik sudah sangat jelas, yaitu pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM membuat kebijakan keringanan biaya. Sementara PLN sebagai pelaksana lapangan menerjemahkan dengan menyiapkan langkah-langkah teknis untuk keringanan tagihan listrik bagi pelanggan yang terkena program. Syederalun, Menteri Perekonomian Erlangga Hartanto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,3% pada 2020. Patokan itu sesuai rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2020 di tengah pandemi virus corona. Sebelumnya, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan digadang-gadang akan disahkan menjadi Undang-Undang APBNP 2020. Erlangga mengungkapkan wabah virus corona memberikan tekanan pada sisi permintaan dalam perekonomian kuartal 1 2020. Hal itu terefleksi dari penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi 2,84% dari kuartal sebelumnya yang masih di kisaran 5%. Padahal konsumsi rumah tangga menopang lebih dari separuh perekonomian domestik. Selain itu, kegiatan ekspor-impor juga menurun karena banyak negara yang menutup akses dan membatasi kegiatan ekonominya. Pada kuartal 2, tekanan itu diperkirakan masih berlanjut, terlebih pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk memotong rantai penyebaran wabah virus corona. Melihat kondisi itu, pemerintah menggelontorkan sejumlah stimulus fiskal demi meredam dampak corona terhadap perekonomian. Syederalun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengingatkan pemerintah agar tak bergantung ke negara lain soal obat dan vaksin virus corona. Sebab, kata Zulhas, Indonesia nanti harus menunggu bertahun-tahun sampai ada surplus obat atau vaksin untuk bisa menggunakannya. Dengan demikian, hal itu dapat membuat Indonesia lemah dibanding negara pemilik vaksin, bukan hanya dari sisi kesehatan, namun juga sosial, bahkan ekonomi. Zulhas pun mendorong pemerintah agar segera berinvestasi dalam penemuan dan produksi obat dan vaksin COVID-19. Ia minta pemerintah agar menambah alokasi belanja kesehatan seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020. Ia mengatakan aspek kesehatan harus dikedepankan selama penanganan pandemi COVID-19. Zulhas mengungkapkan penemuan obat dan vaksin COVID-19 saat ini mencuat di tengah isu geopolitik global di sejumlah negara seperti Amerika, China, dan Inggris. Menurutnya, penemuan vaksin COVID-19 nantinya akan diprioritaskan bagi warga negara mereka. Sederalun Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Junaidi, mengatakan pihaknya berencana menetapkan Pulau Sebaru Kecil sebagai rumah sakit yang bisa digunakan untuk menangani pasien virus corona. Pulau Sebaru, tepatnya di Pulau Sebaru Kecil, sebelumnya sempat digunakan untuk mengobservasi 188 warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal di kapal pesiar World Dream. Pulau ini juga sebelumnya dijadikan tempat rehabilitasi para pecandu narkoba. Pemilihan Pulau Sebaru sebagai salah satu rumah sakit khusus penanganan COVID-19 ini, kata Junaidi, lantaran hampir semua fasilitas di pulau itu telah lengkap, dari mulai fasilitas untuk rawat inap pasien hingga tempat menginap para tenaga medis, baik dokter maupun perawat. Meski begitu, Junaidi mengaku rencana menjadikan Pulau Sebaru sebagai rumah sakit penanganan COVID-19 jika sewaktu-waktu pasien membludak masih menunggu keputusan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan menunda rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Cina ke Konawe, Sulawesi Tenggara, sampai menunggu kondisi dalam keadaan normal dan dinyatakan aman. Kepala Biro Humas Kemnaker Ersos Hindarno mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah telah menginstruksikan kepada PLT Dirjen Bina Penta Aris Wahyudi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait merebaknya polemik rencana kedatangan 500 TKA Cina. Penundaan ini telah memperhatikan usulan dari aspirasi yang berkembang terkait rencana kedatangan 500 TKA Cina ke Konawe, khususnya pandangan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara yang telah disampaikan melalui surat resmi. Sus menjelaskan, Kemnaker telah memerintahkan PT Virtu Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel yang berencana mendatangkan 500 tenaga kerja asing ke Konawe, Sulawesi Tenggara untuk menunda rencana kedatangannya. Pemerintah berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga situasi ekonomi dapat segera pulih dan kesempatan kerja semakin terbuka. Sederalun Wakil Menteri BUMN I. Budi Gunadi Sadikin mengungkap perusahaan pelat merah segera memproduksi ventilator non-invasif. Estimasi produksi diperkirakan mencapai 750 hingga 1.250 ventilator per minggu. Produksi ventilator ini dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri BBPT bersama dengan PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT LEN. Menurut Budi, selain ventilator, BUMN Farmasi pun sudah memproduksi obat-obatan yang dibutuhkan untuk menangani COVID-19, seperti kloroquine, hidroksikloroquine, dan azitromycin. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan mendorong seluruh pembangunan industri kesehatan nasional sejalan dengan wabah corona. Ia tidak menampik jika upaya pembangunan industri kesehatan dalam negeri bukan hal yang mudah. Namun ia meyakini secara perlahan kapasitas industri kesehatan dalam negeri dapat ditingkatkan. Sederalun, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin membeberkan strategi untuk menghadapi virus corona dan memastikan negara bangkit dari keterpurukan akibat hantaman pandemi COVID-19. Malaysia Senin kemarin membuka kembali aktivitas ekonomi setelah melihat penurunan angka kasus baru COVID-19 di seluruh negeri dalam beberapa pekan terakhir. Tingginya angka kesembuhan infeksi corona juga menjadi alasan Malaysia melonggarkan lockdown. Muhyiddin mengatakan langkah pertama adalah memutus rantai penularan dengan menekankan perintah kontrol pergerakan. Kemudian langkah kedua berfokus memastikan ketahanan ekonomi negara. Menurutnya, pembukaan ekonomi nasional berskala besar yang dimulai pada 4 Mei kemarin juga menjadi bagian dalam strategi itu. Sebagian besar sektor ekonomi sudah dibuka kembali, namun yang melibatkan kontak dekat dan pertemuan massal masih dilarang. Langkah ini diikuti oleh penerapan strategi pemulihan ekonomi untuk memasuki masa normal yang baru, diikuti dengan revitalisasi semua ekonomi inklusif, dan diakhiri dengan reformasi ekonomi struktural dalam menghadapi landscape global baru COVID-19. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 5 Mei 2020. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.